Bismillah, alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syarihu rahimallahu ta'ala ta'riful fiqhi. Thumma qala rahimallahu ta'ala wal fiqhu ulima kullu hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. I'lam anna al-fiqha alladhi huwa al-juz'u al-thani min al-juz'aini al-madhkuraini lahu ma'nan lugawiyun wa huwa al-fahmu wa istilahan wa huwa in syi'ta qulta kama fi jam'il jawami'i al-ilmu bil-ahkami syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyyati wa in syi'ta qulta wa huwa akhsaru kama fil asli ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu wa huwa makna qawlin nazimi ulima kullu hukmin syar'i ay tasdiqu tasdiqun bi jami'il ahkami wal muradu bil ilmi bil jami'i at-tahayyu'u lahu wa huwa yakuna 'indahu malakatun yaqtadiru biha 'ala tahsilit tasdiqi bi ayyi hukmin arada wa illam yakun hasilan bil fi'li fala yuraddu qawlu malikin min akabiril mujtahidina fi sit tin wa thalathina mas'alatan min arba'ina mas'alatan su'ila anha la adri li husuli tilkal malakati indahu bihaitsu law am anan nadhara hasala lahu at-tasdiqu biha fal hukmu bi ma'na nisbati tamati wa hiya thubutu amrin li akhirin li akhara ijaban aw sulban salban wal ilmu biha min haitsu innaha waqi'atun aw laysat biwaqi'atin wa tasdiqu wa bi ghairiha yuqalu lahu tasawwurun fala taqrara ma'a qawlihi syar'i wa amma law fassarna al ahkama bil ahkami taklifiyati la takarruri ma'ahu li'annahum fassaru asy-syar'a bima syara'ahu Allahu ta'ala min al-ahkami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hai barakallahu fiik ikhwah, kita lanjut lagi penjelasan dari Kiai Haji Abdul Latif Al-Qudsi Al-Makki ya rahimallahu taala. Kita masuk di matan Amriti Ta'riful Fiqhi summa qala rahimallahu taala wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Ya, itu ya. Ilmu wal fiqh adalah ilmu ya, kulli hukmin, ilmu segala hal yang membahas hukum syar'i. Ja'a ijtihadan, yang dia datang hadir dari hasil ijtihad, bukan hukum qat'i. Kalau di aslinya di al-waraqat al-fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu. Fiqih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah yang metodenya adalah ijtihad. Ini sama ya. Sama. Bukan berdasarkan hukum qat'i. Aslinya jadi ibarah ini dari ibarahnya Abul Ma'ali Al-Juwayni. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari Syekh Abdul Latif Al-Qudsi Al-Makki di Lataiful Isyarat yang tadi sudah dibacakan oleh Akh Faris. Saya akan terangkan sedikit makna dari kalimat ini berdasarkan syarah dari matan waraqat aslinya Al-Juwayni dari keterangan Syekh Ahmad An-Najjar. Ya, kata beliau, Abul Ma'ali Al-Juwayni huwa Asy'ari kama taqaddama falabuda an nafhama kalamahu ala hasbi ma yuqarriruhu al-Asy'ariyyatu. Faqad takunu al-ibaratu fi zahiriha salimah. Salimatan, lakin bin nadari ila usuli rajuli takunu hadhihi al-ibarah laysat salimatan wa in ghallafaha bi syai'in maqbulun indan nas. Nah, intinya kata Syekh An-Najjar, kan aslinya ini dari matan waraqat fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'i allati tariquha al-ijtihad, yang metodenya adalah ijtihad, sama keterangan dengan yang dibawakan oleh siapa ini, Amriti kan meringkasnya menjadi nadam. Ya, wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'in ja'a ijtihadan duna hukmin nadhar. Nah. Taib. Kata beliau kan fikih adalah ma'rifah, kalau di sini ilmu. Nah, kata Syekh An-Najjar, lima 'abbara al-musannif bil ma'rifah. Jawab, ahlul kalam indahum al-fiqhu min babiz dhann la min babil yaqin, fa huwa yufidu dhann. Kenapa demikian? Karena ahlul kalam ini yang banyak merasuki orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah, ya, fikih menurut mereka itu bagian dari bab zon, bukan bab yakin, karena hanya memberikan faedah zon, bukan faedah yakin. Ya, kenapa demikian? Li'annahum yusawwiguna al-ihtijaja bi-akhbaril ahad, ya, wal-ijma' wal-qiyas wahya dhoniyatun fi masailil fiqhi. Karena mereka, ya, membolehkan berhujah dengan, ya, khobar-khobar ahad, ijma, kias itu hanyalah dhoniyah, bukan yakiniyah pada permasalahan fikih. Taib. Wa idha kanat akhbaru ahadi dhoniyatan wa kadhalikal ijma wal kias kanal hukmu al-mustafad minha aydhan dhoniyan. Nah, kalau hadis-hadis ahad, demikian pula ijma, menurut mereka itu adalah dhoniyah, berarti hukum yang dihasilkan dari hadis ahad, hadis atau dari ijma, berarti dhoniyah juga, bukan qat'i, begitu. Ya. Oleh hada abara bil ma'rifah. Oleh karena itu Al-Juwayni mengibaratkannya dengan ma'rifah. Kalau di sini ilmu. Ya, ilmu. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Qad yaqulu al-qa'il in kana al-fiqhu min babidhon, fama iskal fi dhalik? Kalau ada yang mengatakan kalau fikih itu kan min babidhon bukan min babil yakin, terus masalahnya apa? Kilalah, maka dijawab, al-fiqhu aglabahu min babil yakin walaysa min babil dhon ka wujubi shalawat wa wujubi zakah wa annal qiblatal musallin al-ka'batu wa nahwu dhalik. Jadi jawabannya adalah fikih, ya, dominannya itu adalah bagian dari bab yakin, bukan bab dhon. Semisal wajibnya sholat, wajibnya zakat, bahwasanya kiblatnya orang yang sholat adalah Ka'bah dan seterusnya. Ya. Taib. Wal masailul lati waqa'a fiha an-niza'u bainal ulama'i binisbati lil masailil lati lam yaqa' fiha niza' qalilatun. Nah, berbagai permasalahan yang ada di situ, ya, perbedaan pendapat, ada perselisihan di kalangan ulama, kalau itu permasalahan yang, ya, apa namanya, dan dibandingkan dengan permasalahan yang tidak terjadi perselisihan, maka yang ada perselisihannya itu sedikit. Nah, wa ahlul kalam ja'alul fiqha kullahu min babidhan bina'an ala mu'taqadin sabiqin wa huwa anna akhbaru ahad yufidu dhan. Jadi ahlul kalam menjadikan fikih itu apa? Babdhan, bukan qat'i. Ya. Kenapa? Didasari akidah mereka bahwasanya khobar ahad, ijma itu hanya yufidu dhan, bukan yufidul yakin, bukan qat'i. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Baik, maka di sini Al-Juwayni ini telah berkhidmat kepada madhabnya madhab Asy'ari dengan definisi ta'rif ini. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh An-Najjar. Paham enggak sini? Jadi kapan-kapan kita bacakan syarah Al-Waraqat Syekh An-Najjar, ini seperti bukan mensyarah, tapi seperti menakut, ya, mengkritisi habis-habisan buku Al-Waraqat ini oleh Syekh An-Najjar. Ini bagus ini. Jadi saya kasih mukadimah ini biar antum tidak terbawa alur keterangan dari, ya, syarah di sini. Karena di sini binaan ala aqidatihim Asy'ariyah. ya, Al-Asy'ari. Bisa dipahami sini? Ya. Baik, tadi sudah dibaca itu. Karena ya Syekh An-Najjar di Muqaddimah Syarah Waraqat sudah menerangkan harus ada naqd. Ya, terhadap istilah-istilah kalam dan alur ya ilmu kalam, akidah kalam di sini, di pembahasan ilmu fikih. Taib barakallahu fikum. Sebenarnya panjang nih ya penjelasan beliau. Ya, tapi saya cukupkan aja lah, itu sudah cukup di situ. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Latif Al-Qudsi, ya, Al-Qudsi Al-Makki i'lam annal fikha huwa al-juz'u as-sani. Ketahuilah bahwasanya fikih bagian kedua minal juz'ain al-madhkurain lahu. Ya, al-madhkurain dari dua bagian jenis, dua jenis tadi, usul fikih. Lahu ma'nan lugawiyun. Dia memiliki makna secara bahasa. Ya. Yang pertama adalah al-fahmu. Ya, faham. Wastilahan secara istilah insyita qulta kama fil jam'il jawami. Kalau Anda inginkan Anda katakanlah sebagaimana terdapat keterangan di kitab Jam'ul Jawami buku usul fikih karya As-Subki yang disyarah salah satu syarah yang terbaik oleh Al-Mahalli As-Suyuti. Afwan, Jalaluddin As-Suyuti, ya. Wa huwa akhsaru mana? Afwan. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabi al-muktasibi al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Dia adalah ilmu akan hukum-hukum syar'i amali yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsiliyah. Ya. Baik. Wa in syi'ta qulta, kalau Anda inginkan wa huwa akhsar, Anda katakan saja definisi secara istilah dan ini lebih ringkas lagi. Kama fil asli, sebagaimana di asal di matan Al-Waraqat Al-Juwayni, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ini yang tadi kita kritisi, di sebagaimana dikritisi oleh Syekh An-Najjar, yaitu ma'rifatul ahkam, pengetahuan hukum-hukum syar'iyyah yang metodenya adalah ijtihad. Perhatikan tuh, metodenya adalah ijtihad, bukan qat'i. Makanya di matan duna hukmin qat'i, bukan hukum qat'i. Nah, bisa dipahami enggak sini? Jadi untuk mentasfiyah, ya, isi dari kitab-kitab usul fikih yang sudah terkontaminasi oleh ilmu kalam, hanya dua cara kata Syekh An-Najjar. Yang pertama, bikin buku usul fikih sendiri yang bersih dari akidah kalamiah. Yang kedua, kalaupun dipelajari buku-buku yang sudah terkontaminasi kalamiah, semisal kitab-kitabnya Al-Juwayni Al-Burhan maupun Al-Waraqat, kitabnya ya Al-Ghazali yaitu Al-Mustashfa maupun turunannya Raudatul Nadir, harus ada naqd di situ. Ya, ada naqd, adanya kritisi. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wa hadha ma'na qawli Nadim, inilah makna ucapan Amriti, ilmu kulli hukmin syar'i. Pengetahuan segala hukum syar'i, ai tasdiqun bi jami'il ahkam. Dengan membenarkan seluruh hukum-hukum tadi, ya, diketahui yaitu dibenarkan. Wal murad bil ilmi bil jami' at-tahayyulah. Ya, yang dimaksud dengan ilmu akan keseluruhan tadi, keseluruhan hukum-hukum tadi yaitu at-tahayyulah. Itu siap sedia ya bagi hukum tadi. Wa huwa ayyakuna 'indahu malakatun. Yang dia memiliki kemampuan yaqtadiru biha 'ala tahsilit tasdiq. Yang dia mampu dengan kemampuan tadi untuk mendapatkan pembenaran bi ayyi hukmin arada, pembenaran keyakinan akan hukum yang dia inginkan. Wa illam yakun hasilan bil fi'li, walaupun itu tidak mungkin saja tidak dia dapatkan dengan perbuatan dia, artinya secara real, ya, secara real. Fala yuradu qaulu Malikin, maka ucapan Imam Malik tidaklah dibantah. Imam Malik itu min akabiril mujtahidin, termasuk diantara pembesar ahli ijtihad, ya, fi sittin wa salasina mas'alatan, yang beliau tentang 36 pertanyaan min arba'ina mas'alatan, dari 40 pertanyaan. Kan Imam Malik ditanya oleh seorang yang datang dari negeri Maghrib, datang jauh-jauh dari Afrika Barat ke Madinah, bertanya kepada Imam Malik 40 pertanyaan, utusan dari kaumnya. Imam Malik hanya mengatakan la adri, la adri, la adri, la adri. Yang dijawab oleh Imam Malik berapa? 4 saja. Berarti yang 36 apa? Enggak diketahui. Sampai orang itu, hey, Imam Malik, jiktuka min biladin ba'idah, aku kan datang dari negeri yang jauh. Ini saya utusan kaum saya. Saya tanya pada engkau, wa taqula adri. Ya. Imam Malik marah. Balik lagi, naik kendaraan kamu, pulang ke negerimu. Bilang sana ke orang-orang sana, bi anna malikan la yadri. Oh, Imam Malik itu enggak tahu. Nah, perkataan Imam Malik ini tidak disangka bahwasanya beliau dipertanyakan status beliau sebagai faqih, sebagai mujtahid, ya. Yang ketika beliau menjawab la adri li husuli tilkal malakati indahu. Karena memang sudah ada kemampuan pada Imam Malik untuk beristihad. Ya, untuk menjawab itu semua sebenarnya sudah ada. Bi haitsu law am ana an nadhara. Ya, yaitu di mana seandainya Imam Malik mempertimbang, meneliti kembali, mendalami kembali, mengkaji lagi, hasolalahu at-tasdiqu biha. Ya, tentu akan ada pembenaran dari Imam Malik terhadap seluruh pertanyaan tadi. Artinya, dari semua permasalahan tadi, itu Imam Malik akan mengilmuinya. Seandainya beliau am'ana nazar, ya, meneliti. Cuman kan beliau ditanya demikian, ya, beliau langsung jawab aja. Nah, fal hukmu bima'na nisbati at-tamah, maka hukum dengan makna ya secara keseluruhan, huwa subutu amrin li akhara ijaban, apa itu sebelahnya, au salban, itu ketetapan suatu perkara terhadap yang lain, baik itu ijab, ya, baik itu ijaban au salban, apakah itu ada atau tidak ada. Fal ilmu biha min haitsu innaha waqi'atun au laysat biwaqi'atin huwa tasdiqu. Maka mengetahuinya, hukum-hukum tadi apakah itu terjadi atau tidak terjadi, itulah at-tasdiq, pembenaran. Wa bi ghairiha yuqalu lahu tasawwurun. Namun kalau mengetahui dengan selain penisbatan tadi, itu hanya disebut tasawur, ada gambaran. Fala taqrara ma'a qauli syar'i, maka tidak ada pengulangan, ya, dengan perkataan beliau hukum syar'i ini. Wa amma law fassarna bil al-ahkama bil ahkam at-taklifiyah la taqrara ma'ahu. Namun seandainya kalau kita tafsirkan, jelaskan yang dimaksud dengan hukum itu adalah hukum-hukum taklifiyah, maka tentu akan ada pengulangan kata. Li'annahum fassaru asy-syara'a bima syara'ahu Allah taala minal ahkam. Karena mereka para ulama usul, mereka mentafsirkan syariat itu dengan apa yang Allah dengan hukum-hukum yang Allah syariatkan. Wa qauluhu syar'iyyun. Sudah dibaca belum? Belum. Nah. Coba baca sini, siapa? Si Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu syar'iyun ma'khudun minas syar'i al-mabu'uthi bihi an-nabiyu al-karimu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa kharaja bil ahkami asy-syar'iyyati al-muradati al-muradatu biqawlihi kullu hukmin syar'i al-ahkamu al-aqliyatu kal ilmi bi annal wahida nisfu lisnaini wal hissiyatu kal ilmi bi annan nara muhriqatun wa innama ihtaja ila taqidi bi qawlihi ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i alladhi huwa bima'na qawlil asli allati tariquha al-ijtihadu ay ja'a subutuhu wa zuhuruhu bil ijtihadi wa huwa badlul us'i fi bulughil gharadi li anna al-ahkama sabitatun fi nafsiha bidunil ijtihadi lakin al-ijtihadu huwa al-madharu wal-mudhiru wal-musbitu laha indal mujtahidi fal-hukmu asy-syar'i yanqasimu ila ma tariquhu al-ijtihadu al-awwal ila ma tariquhu al-ijtihadu al-muradu min qawlihi ja'a ijtihadan ka qawlina an-niyatu fil wudu'i wajibatun wal fatihatu fardun fis salati wal witru mandubun wan niyatu minal laili syartun fi shaumi ramadana wazakatun wazakatu wajibatun fi malis sabi ghairu wajibatin fil huli al mubahi wal qatlu bi musaqqalin yujibu al qisasa wa nahu dhalika min masailil khilafi athani wa ila ma tariquhu al qat'u lal ijtihadu al muradu min qawlihi duna hukmin qat'i kal ilmi bi anna Allah ta'ala wahidun mawjudun wa anna salawatil khamsa wajibatun wa anna zina muharramun wa ghairu dhalika min al masail al qat'iyyati mimma yashtariku fi ma'rifatiha al khasu wal 'amu fala yusamma fikhan falidhalika qayyadal hukma bil ijtihadi fal ilmu huna bi ma'na dhanni alladhi huwa at-tasdiqu ar-rajihu tohan terus lanjut fa in qulta al fikhu bi hadha at-ta'rifi la yatanawalu illa fikhal mujtahidi fa muqtadahu annahu law awqafa alal uqifa law uqifa alal fuqaha'i yahtassu bihi al-mujtahiduna wa laysa kadhalik falwajibu faljawabu anna hadha istilaha khasun fala yaltafitu ilayhi fil alfadhi fa innal marja'a fiha ila al-lughati wal urfi wal 'ami wa li hadha ashara al-mutawalli biqawlihi innahu yarji'u fihi ila al-'adati. Nah. Baik. Nah, kata beliau kan, wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i. Ilmu fikih adalah suatu ilmu yang membahas semua hukum syar'i. Ini ma'khudun minas syara'. Ini diambil dari syariat al-mab'us fihi an-nabi, yang mana Nabi Al-Karim yang mulia diutus dengan syariat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja bil ahkam asy-syar'iyyah al-muradatu bi qawlihi kullu hukmin syar'i al-ahkamu al-aqliyatu. Ya, maka enggak termasuk di sini ya dengan hukum syar'i yang itulah dimaksud dengan ucapan al-amriti kullu hukmin syar'i yaitu ahkam al-aqliyah. Ya, akal. Ya. Nah, kal ilmi bi anna al-wahida nisful isnain, seperti semisal mengetahui bahwasanya satu adalah separoh dari dua, ya setengah dari dua. Ini enggak, ini bukan pembahasan hukum syar'i, ya itu ahkam akliyah. Taib. Kemudian fakwa mana lagi tadi? Walhisiyah, walhisiyah tu juga ilmu tentang hisiyah panca indrawi. Kal ilmi bi anna naro muhrikatun, seperti mengetahui bahwasanya api itu membakar, es itu dingin. Ya, apalagi matahari panas, salju dingin. Itu enggak perlu dibahas, bukan di sini. Wa inna mahtaja ila taqyid bi qawli jaa ijtihadan duna hukmin qat'iyyin. Ya. Nah. Namun ihtaja ila taqyid. Namun definisi ini butuh kepada taqyid, pengikatan syar'i, yaitu pensyaratan, yaitu yang kata beliau jastihadan duna hukmin qati. Ini yang dikritisi tadi oleh Syekh An-Najjar di syarah matan aslinya Al-Waraqat. Ya, yang dia datang dengan berdasarkan ijtihad yang merupakan hasil ijtihad bukan hukum qati. Ya, ini kenapa demikian? Karena dibangun di atas akidah Ahlul Kalam, ya, bahwasanya akhbarul ahad qiyas ijma yufidu dhon, ya yufidu dhon. Baik, maka masail al-amaliyah indahum indal asy'ariyah indal mu'tazilah dhoniyatun dhoniyah. Ya, baik. Nah, kalau masalah mu'taqad baru kata mereka itu yakini, ya yakini. Makanya dalam perkara mu'taqad mereka la yahtaju bihi layahtaju bihi bi akhbaril ahad. Mereka tidak berhujah dengan hadis-hadis ahad, ijma' pada permasalahan akidah. Yang mereka jadikan dalil itu hanya pada permasalahan fikih. Ya. Ini, ya. Nah, pembedaan ini masalah akidah, masalah hukum-hukum, ya, hukum-hukum fikih dibedakan. Kalau pada hadis ahad itu enggak boleh pada akidah, namun boleh pada fikih. Ini adalah tafrikun bila hujjah. Ya, adalah pembedaan tanpa hujjah. Tabarakallahu fik. Nah, kata Syekh An-Najjar gini, kaifa warwatu alladziina rawau babal ahkam hum anfusuhum arwatu alladziina rawau babal i'tiqad. Gimana ceritanya? Para perawi yang meriwayatkan bab ahkam, para perawi-perawi hadis yang meriwayatkan bab ahkam salat, ya, zakat, puasa, haji dan seterusnya, mereka juga yang meriwayatkan bab-bab akidah. Paham enggak sini? Baik. Ngerti sini? Jadi ini yang dikritisi di sini. Ya, bahkan ajma salaf ala ihtijaji bi khabaril ahad fi mas'alatin fi ayyi mas'alatin ma, ya, baik masalah fikih, ahkam maupun i'tiqad. Baik, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Alladhi huwa bima'na qawlil asal, yang itulah ijtihadan, ja' ijtihadan duna hukmi qat'in, yang dia datang dalam bentuk ijtihad, bukan hukum qat'i. Itulah makna perkataan al-juwayni di buku asal itu al-warqat, ya, allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquha al-ijtihad, yang metodenya adalah ijtihad. Nah, tabarakallahu fik. Jadi bukan yakin, ya, bukan qat'i. Karena kalau qat'i nggak boleh pakai hadis ahad. Sementara pada permasalahan fikih mereka membolehkan menggunakan hadis ahad, boleh menggunakan ijma. Paham gak sini ya? Ya, ngerti sini? Ini jangan main terima-terima, telan-telan aja antum sini. Ini ada akidah Asy'ariyah dan akidah Mu'tazilah di sini. Ya. Terus kita pakai buku apa dong? Ya mau pakai buku apa lagi? Warokot udah jadi buku acuan kan? Mau pakai apa lagi? Nah. Ngerti Bima? Hah? So, mukanya melas gitu, paham nggak? Lagi memahami. Insyaallah. Siapa yang belum ngerti sini? Ini saya cuap-cuap, ntar nggak ngerti lah. Hanif, ngerti nggak Hanif? Hah? Yang mana yang nggak ngerti? Coba mana sini? Spidol. Spidol mana? Saya terangin sedikit nih. Nih, perhatikan. Ini Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah, mereka la yufarrikun. Ya, mereka enggak membedakan pada baina antara permasalahan, ya, al-ahkam dengan al-mu'taqad, dengan akidah. Membedakannya dalam permasalahan apa nih? Ketika berhujjah dengan hadis ahad. Hadis ahad nanti belajar di mustalah ya. Hadis yang derajatnya enggak sampai mutawatir. Nanti ahad ada yang namanya aziz, ya. Ada yang masyhur. Nah. Pokoknya enggak sampai mutawatir. Mutawatir itu para ulama khilaf, apakah batasannya 30, 10 atau 70 minimal. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis apa? Ahad yang paling rendah bahkan namanya. Ahad yang paling rendah namanya gharib. Enggak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Ya, enggak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang. Beda dengan ahad-ahad yang lainnya. Ada yang meriwayatkan 2, 3 atau lebih. Nah. Taib, antum terima enggak hadis innamal a'malu binniyat? Terima. Pada bab akidah masuk enggak? Pada bab niat masuk, fikih masuk enggak? Niat kan? Taib. Diterima ya? Nah. Nah, kalau bukan ahlu sunnah, ya, siapa itu misalkan? Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan? Bukan. Antum kok bingung, ragu. Walaupun Safarini mengatakan Ahlus Sunnah itu tiga. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Asari. Asari itu kayak gini nih, Wahabi. Ya. Nah, namun dikritisi itu ya oleh para ulama, oleh Syekh Utsaimin, gimana ceritanya? Nah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah maupun segenap ahlul bid'ah yang lainnya, ya, segenap ahlul bid'ah yang lainnya, mereka hanya berdalil dengan hadis ahad di permasalahan fikih. Ijma di permasalahan fikih. Kenapa demikian? Karena yang namanya hadis ahad, kata mereka, yufidu adzan dunal yakin, bukan yufidu yakin. Kalau ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan hadis ahad, kias, ijma, itu pada permasalahan ahkam dan mu'taqad, ahkam al-fiqhiyah dan al-mu'taqad. Karena semuanya berpendapat hadis ahad, apa itu mutawatir semua, yufidu al-yakin. Tentu mutawatir yakinnya aqwa, ya, lebih kuat lagi. Paham sini gak? Nah, kenapa Al-Juwayni mengatakan al-fiqhu ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yang itulah jadi saduran amriti di ucapan beliau, yang beliau mengatakan di matan itu tadi apa? Al-fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Yang dijelaskan oleh ya Kiai Haji Abdul Latif Qudsi ini, Abdul Hamid ini, Qudsi ini, yang kata beliau ini diambil dari asalnya. Asalnya apa? Matan Warraqat yang menjelaskan bahwasanya al-fiqhi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ijtihad, bukan qat'i. Dan ya, Amriti menegaskan duna hukmin qat'i. Duna hukmin qat'i. Berarti ini akidah nih. Akidah mereka. Paham enggak? Kalau kita al-sunnah enggak hukum qat'i. Tariqahnya apa? Ijtihad. Lah, tariqahnya hukum qat'i apa dah? Qat'i, yang yakin, yang jelas, yang pasti. Ya. Bisa dipahami sini enggak? Ngerti? Udah mulai di sini. Hanif, ngerti Hanif? Masih belum paham? Istilahnya belum. Belum ya. Masih miskin kosakata dalam bab beginian ya. Nah, ya, enggak apa-apa. Orang kaya itu awalnya miskin dulu. Tapi ada juga yang langsung kaya, bapaknya kaya gitu ya. Makanya antum jadi wali. Biar gila tapi dapat ilmu laduni katanya. La ilaha illallah. Udah ngerti sini? Belum. Jadi hadis ahad nanti ada di Baikuniyah ya. Nanti ada intinya tadi. Yufidudzon hanya memberikan faedah dugaan aja, kan dari ijtihad, bukan keyakinan. Ini diambil dari akidah Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebenarnya. Ya. Baik. Ini sebenarnya lausah kalamiyah ini. Ya, lausah kalamiyah, kotoran dari kalam. Nah, nih kata Syekh An-Najjar, saya bacakan lagi. Walau sallam najadalan anna dalalatal ahad dhaniyatun falima yuhtajju biha fil masailil aqdiyah ahunaka dalilun yamna. Ya, seandainya kita terimalah itu ya, bahwasanya ahad hanya dhaniyah bukan yakiniyah. Terus kenapa tidak dijadikan hujah dengan hadis ahad pada permasalahan akidah? Apakah ada dalil yang mencegah? Al-jawab, la dalila. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Bahkan kita berhujah dengan hadis ahad yang paling rendah, gharib, itu boleh. Dalam permasalahan akidah. Bahkan dengan, bahkan bukan dengan dalil hadis, bahkan dengan ijma', itu jadi sandaran. Makanya masdar talaki, sumber rujukan hukum, sumber rujukan akidah ahli sunnah tiga. Quran, sunnah, ijma. Kalau fikih tambah lagi. Qiyas. Benar qiyas? Antum mazhabnya apa? Syafi'i. Oh, kalau Syafi'i ya pakai qiyas. Baik. Nah, kemudian ثُمَّ نَقُولُ لِلْأَشَعِرَهُ وَمَنْ وَفَقَهُمْ أَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَحْكَامِ وَالْإِتِقَادِ مَا دَلِيلُ عَلَى مَا هَذَا تَفْرِيقِ. Kemudian kita tanya kepada Asyairah dan yang sepakat dengan mereka, yang mereka membedakan antara ahkam dan i'tiqad ketika berhujjah dengan ahad atau qiyas atau ijma. Namun kalau qiyas bukan di permasalahan i'tiqad ya. Itu hanya di pelajaran fikih. Apa dalilnya yang membedakan itu? La dalila. Mahwa illa mahdu tahakkum. Enggak ada itu. Kecuali cuman udah ya, duga-duga aja. Baik. Summa yuqalu lahum alaisatil ahkamu mutadamminatan lil i'tiqad? Kemudian kita tanya kepada mereka, bukankah hukum-hukum kandungannya juga i'tiqad? Al jawab bala iya. Di anna fiha khabaran anillah annahu syara'a kada wa hadhihi aqidatun. Karena yang namanya di permasalahan hukum-hukum fikih itu terdapat kabar dari Allah bahwa Allah mensyariatkan demikian, dan itu namanya akidah. Antum membenarkan begitu. Allah mengabarkan demikian, wa aqimu sholata. Ya, itu permasalahan akidah. Ya'ni la ma yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna sholata dzuhri arba'an hadza min babil asma' wa sifat. Di anna fiha khabaran anillah bi annahu syara'a sholata dzuhri arba'an. Begitu. Fal aqidatu indal asy'ariyah la tariqa lil ijtihadi fiha. Nah, ini. Itu keterangan dari Syekh An-Najjar. Baik, kemudian kita balik lagi ke Lataiful Isyarat. Mana lagi tadi? Fal hukum syar'i yanqasimu. Nah, maka hukum syar'i terbagi menjadi dua. Ila ma tariquhu al-ijtihad, yang diketahui lewat jalan ijtihad. Ya, yang disyaratkan di nadam ja'a ijtihadan gitu ya. Misal niat dalam wudu hukumnya kan wajib gitu ya. Apa yang antum ketahui niat dalam permasalahan wudu? Wajib apa sunnah atau gimana? Wajib. Ya. Kalau ibarah dari kasifatu saja apa? Fardul wudu, min furudil wudu. Sama aja rukun sebenarnya. Ya. Fatihah rukun dalam sholat bukan? Rukun dalam sholat. Baik. Ya. Nah nih, ini kata beliau, ini adalah jalannya ijtihad. Al muradu min qawli, inilah maksud dari perkataan An-Nadhim, ja ijtihadan ka qawlina an-niyatu fil wudu wajibatun. Niat dalam wudu wajib. Fatihah fardun, wajib dalam sholat. Wal witru mandubun, witir sunnah. Wa niyatu minal laili syartun fi shaumi ramadhana. Niat di malam hari adalah syarat akan kewajiban ya, puasa Ramadan. Wa zakatu wajibatun fi mali shabi. Ya. Zakat itu wajib bagi harta anak kecil ya, sekalipun yang hartanya sudah mencapai nisab. Ghairu wajibatin fil huli al mubahi. Namun tidak wajib bagi pada emas yang menjadi perhiasan yang biasa dipakai, yang mubah dipakai. Ya, misalkan istri antum nanti kalau udah nikah punya gelang di kanan kiri, ya, giwang kanan kiri, tindik hidungnya, tindik alisnya, tindik bibirnya, gelang kaki semua. Itu kalau dinominalkan sekilo. Nah, sekilo emas. Nyampe enggak nih, sob? Nyampe lah. Kok Bima enggak nyampe? Minimal itu emas itu 85 gram. Namun karena itu zakat apa emas yang dipakai buat perhiasan yang mubah, maka tidak ada zakatnya. Ghairu wajibah. Baik. Wal qatlu bi musaqqalin yujibul qisas. Ya, pembunuhan dengan alat berat ya itu mewajibkan adanya qisas. Wa nahu dzalika min masailil khilaf, dan yang lainnya dari berbagai permasalahan khilaf. Nah, ini. Nah, ini kata beliau thariqatuhu al-ijtihad. Padahal Al-Fatihah fardun fi shalah bin nas. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Saya barakallahu. dan perselisihan dalam masalah fikih itu sedikit dibandingkan dengan permasalahan yang disepakati. Ya, maka jangan cuma lihat permasalahan yang diperselisihkan aja. Kata beliau ini kan min masailil khilaf. Kalau min masailil khilaf mungkin ya kita terima, itu mungkin thariqahnya adalah ijtihad. Kayak tadi permasalahan zakat anak kecil. Harta anak kecil wajib zakat apa enggak? Harta itu apa? Emas muhli al-mubah yang biasa dipakai, dikenakan sebagai perhiasan oleh perempuan di rumahnya. Ya, itu wajib zakat apa enggak? Itu memang baru. Namun dominannya permasalahan fikih antar madzhab sekalipun itu sepakat semuanya. Ya, sama semuanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ila matariquhu al-qat'u la al-ijtihadu. Nah, hukum syar'i itu yang kedua yang diketahui tanpa jalan ijtihad, yaitu dengan metode al-qat'u. Pasti tanpa jalan ijtihad. Al-muradu min qawlihi, inilah yang dimaksud dengan perkataan beliau, duna hukmin qat'i. Bukan hukum qat'i kal ilmi bi anna Allah Ta'ala wahidun mawjudun. Ya, Allah itu Maha Esa, mawjud, wa anna salatil khamsa wajibatun, salat lima waktu wajib, wa anna zina muharramun, zina itu haram, wa ghairu dalik, dan yang lainnya minal masaili al-qat'iyah, dari berbagai permasalahan yang qat'i. Ya. Baik. Mimma yashtariku fi ma'rifatiha al-khasu wal-amu. Yang mengetahui itu semua sama apakah orang khas, orang khas yaitu orang yang berilmu maupun orang awam. Fala yusamma fikhan, itu tidak disebut fikih. Falidzalika quyida al-hukmu, boleh juga quyida al-hukma, oleh karena itulah hukum ini diikat bil ijtihad, dipersyaratkan dengan ijtihad. Fal ilmu huna bimakna dhon, maka ilmu di sini maknanya dhon. Alladhi huwa at-tasdiqu ar-rajih, yang membenarkan dengan ar-rajih, dengan sangkaan yang kuat, bukan dengan yakin di sini. Ini akidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Sampai sini ya. Baik, fa in qulta. Nah, berikutnya. Fadal. Hah? Boleh baca juga. Fa in qulta al-fiqhu biha at-ta'rifu la yatanawalu illa fiqhal mustahid. Nah, kalau Anda katakan fikih yang dimaksud dengan definisi ini itu tidak mencakup kecuali fikihnya mustahid saja. Fa muqtadahu, maka konsekuensinya annahu law uqifa 'alal fuqaha. Seandainya itu diwakafkan. Ya. Diberikan kepada ahli fikih, yakhtasu bihi al-mustahidun. Maka itu khusus juga untuk mustahidun, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Fal jawabu anna hadha istilahun khasun. Jawabannya adalah ini adalah istilah yang khusus. Fala yaltafitu ilaihi fi alfat. Maka enggak perlu ditoleh dalam secara lafadznya. Fa innal marja'a fiha ila al-lughati wal 'urfi al-'ami. Karena tempat kembali untuk memahami ini adalah kepada lugah, urf, kebiasaan yang umum. Wa li hadha asyara al-mutawalli. Oleh karena itu al-mutawalli, lihat di footnote, mutawalli adalah Abdurrahman bin Ma'mun bin Ali bin Ibrahim al-mutawalli, faqih Syafi'i bin Ashab bin Wujuh. Dilahirkan pada tahun 426 ya Hijriah. Akhoda anil Qadi Husain. Beliau belajar ilmu kepada Qadi Husain. Ya. Beliau punya kitab yang menyempurnakan ibanah dan kitab dalam usuluddin, tentunya ala tariqatil al-Asy'ari. Ya. Darasa bin Nizamiyah. Belajarnya di Ponpes Nizamiyah. Siapa kiainya? Al-Juwayni. Ya. Wafat pada tahun 478. Ya, terjemah biografinya di Kiafat al-Ayan dan juga Tabaqat Syafi'iyah al-Kubra. Nah. Baik. Biqaulihi, yaitu yarji'u fihi ilal adati. Ya, ini kembali kepada kebiasaan aja, bukan kepada lafadznya. Baik. Aqsamu al-hukmi asy-syar'i. Ya. Ya, jenis-jenis hukum syar'i. Tsumma bayyana al-ahkam al-muradata biqaulihi kullu hukmin syar'i. Kemudian Amriti menjelaskan hukum yang dimaksudkan dengan perkataan beliau, setiap hukum syar'i. Beliau mengatakan, ya, al-hukmu wajibun mandubun wama ubiha wal makruhu ma'ma hurrima. Ma'as ma'as sahihi. Kalau yang ma yang di atas ma, kalau yang di bawah ma'ah. Ya. Ma'as sahihi mutlaqan wal fasidi min akidin. Ya, kalau dicetakan yang lain min qaidin gitu. Min qaidin, yang benar min akidin. Di sini tentu sudah ada tashih ya. Di cetakan Turmusi ini, Maktabah Turmusi ini sudah ada tashih. Sudah ada koreksi yang membenarkan. Karena di banyak matan min qaidin. Akhirnya banyak yang nerjemahin dari orang yang qaid, yang duduk. Ya. Hadani aw min abidi. Baik. Kata Amriti, hukum wajibun, itu ada kalanya wajib, wa mandubun, ada kalanya sunnah, wa ubih, wa ma ubiha. Wa ma ubiha artinya ada kalanya yang dibolehkan, mubah. Wal makruh, ada kalanya makruh. Mahur ma'a ma mahurima, disertai dengan apa yang diharamkan, berarti haram. Ma'as sahihi, hukum juga ada kalanya sahih mutlakon, secara mutlak. Wal fasidi, dan fasid. Min akidin, baik dari orang yang akid, berakad. Hadani au min, yang keduanya ini sahih atau fasid. Keduanya ini atau dari orang yang abid, ibadah. Berisik amat bocah-bocah ya, tolong kawas. Mainnya jangan di sini, di luar, ayo. Siapa tuh Ukas ya? Jangan di situ. Sisi, main di luar. Nyaku kok sedikit katanya. Iyalah diambilin si Musli. Kuncinya taruh di luar, entah sama anak kecil nih kuncinya di luar. Ya kan? Oh dia dendam tuh sama Pawas, wah kita diusir. Gantian kunci. Enggak bisa keluar kita. Bisa ya? Lewat jendela. Mana lagi tadi? Aqsamu al-hukmi asyari. Ya. Baca berikutnya. Siapa? Miki di mana Miki? Di Ihsan. Ayo Soi, baca Soi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala aqsamul hukmi asy-syar'i. Tsumma bayyana al-ahkama al-muradata. Baca langsung aja, baca sarannya biar cepat. Ailam anna al-fiqha huwa al-ilmu bi hadhihi as-sab'ati allati dzakaraha ay ma'rifatu juz'iyyatiha ay al-wajibatu al-mandubatu wal-mandubatu wal-mubahatu wal-muharramatu wal-makruhatu wal-af'alu as-sahihatu wal-af'alu al-fasidatu kal-ilmi bi-anna hadha al-fi'la mathalan wajibun wa hadha mandubun wa hadha mubahun wa hadha muharramun wa hadha makruhun wa hadha sahihun wa hadha fasidun wa laysa al-muradu al-ilmu al-ilma bita'rifati hadhihi al-ahkami al-madhkurati fa inna dhalika min usul al-fiqhi la min ilmi al-fiqhi ta'riful hukmi wal hukmu al-muta'arifu bainal usuliyina bil-ithbati taratan kas-salati wajibatun wal-nahfi ukhra kal-witri berarti ka as-salatu walaupun ada kaf jarah itu mimba bil hikayah. Ka as-salatu wajibatun. Ya. Oh berarti. Terus wa nafi ukhra ka al-witru gitu Ustaz. Kan? Kal-witri. Ukhra kal-witri. Nah, kal-witri laisa biwajibil khitabillahi ta'ala. Boleh juga al-witru min babil hikayah ya. Terus laisa biwajibi laisa biwajibin khitabullahi ta'ala ay kalamuhu an-nafsi. Ah ini juga. Al-azali. Ini akidah Asy'ari ini. Nah, terus al-muta'allaqi bi al-muta'alliq al-muta'alliqu bil fi'lil mukallafi a'ni al-baligha al-aqila min haythu taklifuhu ay ilzamuhu lima fihi kulfatun ay masyaqqatun min fi'lin aw tarkin. I'lam kata beliau, ketahuilah bahwasanya fikih adalah ilmu bihadis sabah. Fikih itu adalah ilmu tentang tujuh hal tadi. Ya, fikih adalah ilmu tentang tujuh hal. Tujuh hal yang di atas, wajib, mandub, mubah, makruh, haram, ya, sahih, fasid. Sahih secara mutlak atau fasid. Ya, fasid secara mutlak. Allati dzakaraha yang beliau sebutkan ai ma'rifatu juz'iyatiha, yaitu pengetahuan akan juz'iyatnya, parsial-parsialnya, bagian-bagiannya, yaitu al-wajibat, mandubat, mubahat, muharramat, makruhat, ya, dan af'al yang sahihah dan af'al yang fasidah. Kalau af'al yang sahihah dan af'al fasidah ini kaitannya dengan akad atau dengan ibadah, ya. Makanya nanti para ulama membagi hukum itu ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Hukum taklifi hukum yang apa namanya menunjukkan adanya perintah untuk melakukan atau meninggalkan. Nah ini apakah wajib atau haram atau kebebasan memilih. Ya, termasuk tadi juga di dalamnya makruh ya, kebebasan memilih, mubah antara melakukan atau tidak melakukan. Jadi kalau hukum taklifi itu terbaginya hanya menjadi lima, ya. Yang disebut wajib yang pertama, ya wajib, ya. Yang kedua larangan, ya. Yang ketiga apa? Haid, yang kedua haram, yang ketiga larangan, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Itu hukum taklifi. Kalau wad'i, hukum wad'i dua aja. Ya. Pada ibadah dan juga pada akad. Jadi hukum wad'i itu apa? Ya, suatu hukum yang menetapkan suatu perkara sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai penghalang bagi perkara yang lain. Ya, penetapannya itu perkara, penetapan perkara tersebut biasanya disebut sahih, sah atau fasid atau enggak sah. Ya. Nanti hukum wadi ada lima, sabab, syarat, mani, sihah ataupun butlan atau fasid. Ya. Mana lagi tadi? Kata beliau tadi mana? Kal ilmi ya tuh. Bi anna hadzal fi'la masalan wajib. Sebenarnya pengetahuan bahwasanya perbuatan ini wajib atau perbuatan ini mandub, sunnah mandub. Ini mubah, ini muharram diharamkan, ini makruh. Ini sahih, sah, ini fasid, enggak sah, batil. Walisal murad al-ilma walisal muradu al-ilma bi ta'rifati hadhil ahkam al-madhkurah. Namun bukanlah yang dimaksud mengetahui definisi-definisi dari hukum yang disebutkan tadi, karena itu adalah itu ilmu usul fikih, bukan ilmu fikih. Ya, bukan ilmu fikih. Kan belum mengatakan anal fikha begitu. Fikih adalah ilmu bihadis sabah. Taib barakallahu fik. Naam. Ta'riful hukum. Definisi hukum. Hukum al-muta'arif yang umum yang berlaku bainal usuliyin di antara para ulama al-usul bil isbat dengan penetapan tarotan. Dengan penetapan terkadang, semisal salat itu adalah wajibatun nafyu atau dengan penafian penafian yang lain, semisal witir bukan wajib. Itu semua adalah khitab Allah Ta'ala, khitab Allah. Ya, semua adalah khitab Allah. Allah yang memberitahukan kepada kita demikian. Apa itu khitab Allah? Nih, akidah Asy'ari nih. Kalamuhu an-nafsi al-azali. Kalam Allah nafsi, tanpa huruf, tanpa suara. Ya, jadi ketika Allah berfirman kepada Jibril, tanpa huruf, tanpa suara, Jibril langsung otomatis di kalbu Jibril mendengar. Al-azali, karena kalam Allah enggak ini. La yatajaddad. Apa namanya? Bahasa Indonesia sih? Enggak continue. Enggak terperbaharui. Itu sudah azali di masa terdahulu. Ini keyakinan Asy'ariyah. Ini batil. Ya, yang berkaitan dengan fi'il al-mukallaf. Jadi khitab Allah itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ini mukallaf, definisi mukallaf itu pun juga istilah ya, Mu'tazilah. Karena mereka menganggap hamba itu dipaksa. Seakan-akan semua syariat itu berat, padahal banyak yang mau enak syariat itu. Yang berat ya mungkin ada. Tapi nikah enak enggak? Enak enggak nikah? Kata kiai siapa itu? Ibadah yang paling gurih ya nikah. Katanya, ibadah yang paling gurih itu ada kiai itu, kiai Betawi. Ya, ibadah yang paling gurih nikah. Ayo, kata dia. Udah nikah, ayo nikah lagi, gurih. Kata dia. Ya. Ya. Itu kiai siapa tuh ya? Ada videonya tuh. Bahkan beliau ngeledekin orang ya. Udah bini atuk, mana tepos, kata dia. Kiai siapa itu ya? Tapi beliau itu membantah tuh pemahaman Mu'tazilah yang seakan-akan ya ibadah itu berat, sehingga ada definisi taklif, pembebanan. Ya. Kadang nikah itu bukan beban ya, Faris ya. Ya, enak, gurih katanya. Ibadah yang paling gurih kawin katanya. Ayo kawin katanya. Oh, masya Allah. Ya. Nah, di sini ya di syarah Syekh An-Najjar itu sudah dijelaskan di sini. Cuman saya lupa di halaman berapa. Saya sudah pernah baca buku ini. Ya. Yang membantah definisi apa adanya narasi-narasi taklif, mukallaf. Ya, mukallaf. Dibebani. Kenapa? Karena manusia dibebani. Sehingga kalau dibebani, ya, ketika manusia beramal wajib dapat pahala. Manusia berdosa wajib dapat neraka. Itu di pemahaman Mu'tazilah. Ya. A'ni al-baligho, yaitu orang yang balig yang mukallaf ini. Akil min haitsu taklifu, dari sisi taklifnya. Pembebanan syariat yang diarahkan padanya. Ai ilzamuhum lima fihi kulfatun. Yaitu dia diharuskan karena ada kulfah, ada beban yang diarahkan padanya. Ai masyaqqatun. Yaitu adanya ya, masyakoh, suatu yang berat, bin fi'lin, apakah diperintahkan untuk melakukan, autarkin, atau meninggalkan, tidak, dilarangan berarti, tidak boleh melakukan. Nah. Ini definisi, ini termasuk lausatul kalamiyah. Ya. Ini lausah kalamiyah ini. Taibarakallahu fikum. Kemudian, summa inna al-hukma al-madhkura. Ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Ini jam berapa ini? 6:30. Cukup dulu kali ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi deh insyaallah. Ini kalau bisa tiap hari, sebenarnya saya pengen tiap hari nih. Biar selesai gitu kan. Cuman seminggu, sepekan 3 kali bisa selesai gak nih Ramadan? Kita Ramadan daras ya. Saya mau kasih tahu ke antum ya, kita tuh kalau Ramadan sampai nggak darasnya itu, ya udah pas besok yang sehari menjelang Ramadan aja, menjelang Id aja baru libur. Jadi antum yang kemarin siapa yang tanya ke saya tuh, nah, Riyandi, ini ntar kalau liburan beli tiketnya gimana? Ya beli tiketnya udah pulangnya pas Lebaran. Atau malam takbiran, balik lagi ke sini 10 hari setelah takbiran. Kalau zamannya Paris waktu itu Lebaran, kapan kita mulai masuk? 10 hari, 7 hari, atau 3 hari setelah Lebaran? Suyudi, Suyudi. Tiga hari. Hah? Tiga hari. Ah, ini Suyudi yang ingat. Tiga hari setelah? Lebaran. Lebaran. Tiga hari setelah Lebaran. Jadi Riyandi, Nabil pulang ke Pontianak, pulang ke Sampit antum, ya, berangkat malam Id atau hari Id, balik lagi tiga hari pasca Id. Gitu. Antum mau pulang ke Pulau Sukun? Siapa yang jauh-jauh sini? Saprudin? Kediri? Sama Musli? Oh, Pawas paling jauh, Pawas. Mujahid, Mujahid, rumah yang mana Mujahid? Pasuruan? Jauh juga antum ya? Antum kalau siapa Johar Gombong, eh Kebumen, Jawa semua ya, ngapak itu. Antum pulang nggak ke Takengon siapa si Taufik? Hah? Nggak dianggap juga di sana kali. Tayyib ya, subhanakallah bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.